Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, dan ikutilah perbuatan buruk yang telah kalian lakukan dengan perbuatan yang baik. Semoga dengan itu Allah menghapus kesalahan kalian sebelumnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan cara yang baik. Salah satu bentuk kita mempergauli manusia dengan cara yang baik, kita pergauli orang tua kita dengan cara yang baik, kita berbakti kepada mereka yang pada kesempatan ini mengamanahkan kepada kita untuk belajar di pondok pesantren ini. Maka kita gunakan waktu kita di sini ya untuk belajar, bukan banyak istirahat. Tentu kita sering mendengar, la yanalul ilma birohatil jasad. Ilmu tidak didapat dengan badan yang santai. Kalau pengin bisa dapat ilmu, ya harus kerja keras. Ya. Jangan berharap mudanya bisa senang-senang foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Kamu inginkan kebaikan, keselamatan, tapi tidak mau menempuh jalannya. Inna safinata la tajri alal yabasi. Ingat, kapal itu tidak berlayar di daratan. Kalau mau kapal berlayar, ya taruh di lautan. Demikian pula, kalau ingin mendapatkan keselamatan, ikuti jalan keselamatan. Kalau ingin mendapatkan ilmu, ikuti jalan para penuntut ilmu. Kita baca bagaimana para ulama kita dalam menuntut ilmu. Bagaimana teladan dari mereka. Apakah mereka menghabiskan waktunya untuk tidur terus? Apakah mereka menghabiskan waktunya untuk main bola terus? Apakah mereka menghabiskan waktunya untuk mengganggu temannya terus? Ya, silakan dibaca. Kita baca bersama. Ya. Kemudian, untuk mendapatkan ilmu pula, ya, sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua, agar kita benar-benar menjadi anak yang soleh dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di pondok ini, kita berusaha keras untuk menjauhi maksiat. Imam Asy-Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya tentang lemahnya hafalannya. Menghafal susah, menerima pelajaran susah. Syakautu ila Waqi' su'a hifdzi. Saya mengadu kepada guru saya, Waqi', tentang buruknya hafalan saya. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu guru saya mengajarkan pada saya untuk meninggalkan maksiat. Wa'alamini bi'annal ilma nurun. Lalu mengajarkan kepada saya bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yukta lil asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kalau kita banyak dosa, sulit pelajaran itu masuk, sulit hafalan Quran itu masuk. Sehingga kalau ingin hafalan kita lancar, membaca Quran lancar, mudah untuk beramal soleh, mudah untuk berbakti kepada orang tua, ya, sukses kehidupan di pondok, ya kita jauhi maksiat. Kita jauhi segala maksiat. Tentu yang sudah kita ketahui. Dan terus belajar apa-apa yang perlu kita tinggalkan dan apa yang perlu kita lakukan. Semoga dengan demikian Allah memberikan manfaat atas ilmu yang telah diajarkan kepada kita dan menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan doa. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات